أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kebanyakan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bersama-sama pada malam ini untuk teruskan ulang kaji kitab Sahih Muslim, yang mana kita telah sampai kepada bab najisnya darah, di mana telah kita bacakan tadi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an tentang wanita yang bertanya Rasulullah SAW berkenaan dengan darah haid, dan Nabi SAW telah perintahkan dia untuk mengeriknya dan kemudian menggosoknya dengan air, kemudian membasuhnya, kemudian hendaklah dia solat di dalam baju tersebut. Dan telah kita terangkan bahawa ini, hadis ini menunjukkan bahawa darah itu najis dan wajib dicuci. Dan satu perkara lagi, bahawa tidak boleh solat di dalam pakaian yang najis, ya kan? Sebab Nabi SAW kata tumma tusallihi, kemudian hendaklah kau solat di dalam baju tersebut, sebab baju tersebut sekarang telah tahir, telah suci. Jadi ini dalil bagi ulama yang mengatakan bahawa syarat sah solat adalah suci pakaian dan suci tempat solat. Baik. Kemudian bab yang berikutnya adalah bab dalil ala najasatil baul wa wujub al-istibra'i minhu. Ya, bab menerangkan tentang dalil bahawa baul itu adalah najis dan kewajipan mencuci daripadanya. Maka kata Imam Muslim rahimallahu taala, muhaddatsana Abu Sa'id al-Ashaj wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Ishaq ibn Ibrahim, qala Ishaq wa akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Waqi' قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Dengan sanadnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jalan melalui dua perkuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, adapun keduanya sedang diseksa dan tidaklah keduanya diseksa kerana perkara yang besar. Adapun seorang daripada mereka biasa bergunjing, dan adapun yang seorang lagi maka dia tidak membersihkan daripada baulnya. Kemudian beliau telah meminta sebuah pelepah yang basah dan dia telah memotongnya kepada dua bahagian, dan dia telah menanamnya atas kubur yang ini dan sebahagian lagi atas kubur yang kedua. Kemudian beliau telah bersabda, la'allahu an yukhaffafu anhuma, semoga ia meringankan yakni azab dari keduanya lagi mana ia tidak kering. Jadi hadis ini menerangkan tentang hukum membersihkan daripada air kencing, al-baul. Dan di dalam hadis ini terdapat kisah ataupun bagaimana Rasulullah SAW telah melalui dua perkuburan. Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada para sahabat sekelilingnya bahawa dua kubur ini sedang diseksa. Maknanya dua penghuni kubur ini diseksa. Dan tentu sekali Nabi SAW khabarkan ini melalui wahyu, sebab perkara seorang itu diseksa atau mendapat nikmat dalam kubur adalah perkara yang gaib. Dan ini juga menunjukkan bahawa ada atau tak ada, wujud atau tak wujud siksa kubur. Jawabnya ada. Dan itulah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Mu'tazilah yang zaman sekarang mereka namakan diri mereka ataupun orang panggil mereka sebagai liberal Islam dan semakna dengannya, maka mereka tidak percaya tentang azab kubur. Sebab kata mereka azab kubur itu tidak masuk akal. Orang yang dah mati dalam kubur, kita tengok, kita korek balik, tak ada pun dia kena azab. Jadi mereka menolak. Dan kalau kita bacakan hadis ini, dia kata hadis ini sahih, tapi hadis ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Riwayatnya tak cukup banyak. Jadi kalau tak cukup banyak, tak boleh membawa kepada keyakinan. Dan tidak boleh kita beriktikad percaya sesuatu dalam akidah kita kecuali dengan hadis-hadis yang boleh memberikan keyakinan. Hadis seperti apa? Hadis mutawatir. Jadi oleh kerana itu kita tolak hadis ini. Itu dia. Jadi itu permasalahan apa sekarang? Bukan permasalahan hadis sahih atau tak sahih. Permasalahan dia apa? Permasalahan dia adalah apa? Akidah. Masalah usul mereka. Jadi mereka mempunyai satu bid'ah dalam usul prinsip mereka, dalam manhaj mereka. Apa dia? Iaitu tidak boleh terima akidah dengan hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang ahad. Riwayat ahad tu mana dia? Riwayat ahad yang sedikit riwayatnya, bukan mesti satu orang saja perawinya, tetapi riwayat yang sedikit. Berapa sedikit? Mereka katakan sedikit tak sampai kepada had mutawatir. Dan had mutawatir adalah had yang banyak. Berapa banyak? Dan kemudian mereka berselisih pendapat tentang berapa banyak perawi ataupun riwayat-riwayat mutawatir. Berapa sanad? Yang ini kalau daripada sahabat, mesti berapa? Taruhlah kita katakan mesti ada 10 seorang, 10 orang sahabat yang riwayatkan daripada Nabi SAW. Kalau 9 tak cukup, 8 tak cukup, 7 tak cukup lah. Apalagi 4, 5, 3, 2, 1. Kemudian atas dia, lepas generasi sahabat, tabaqah level tu, tabi'in kan? Tabi'in pun mesti kurang-kurang ada 10 atau lebih. Tak boleh kurang. Sebab kalau kurang dia dah apa ni? Dia tak mutawatir juga. Dan seterusnya lah bilangan yang sama sampai kepada kita. Sampai kepada kita itu adalah riwayat mutawatir. Dan itulah riwayat Al-Quran. Riwayat Al-Quran macam tu. Berpuluh-puluh sahabat riwayatkan Al-Fatihah contohnya. Kemudian berpuluh-puluh yang sama riwayatkan daripada sahabat. Kemudian begitulah seterusnya sampai kepada kita. Makin lama makin banyak ni sikit. Makin banyak lah. Makin banyak. Jadi itu mutawatir. Yang macam gitu baru boleh yakin. Kalau tidak, maka tak boleh yakin. Jadi apa jawapan Ahlu Sunnah Jamaah terhadap mazhab ini? Maka kita katakan, yang kamu cakap ni akidah ke bukan? Akidah. Dia akan kata ni akidah. Baik, awak punya akidah ni, mana riwayat mutawatirnya yang mengatakan mesti ada riwayat mutawatir baru boleh gunakan dalam akidah? Puan sabut dia. Dan awak tahu apa sumbernya? Sumbernya adalah falsafah, teori. Oh, akidah, i'tiqad. I'tiqad, yakin. Ini semua teori lah, kata ikut bahasa je. Oh, mesti yakin. Tak yakin tak boleh jadi akidah. Tak ada juga . Okey. Lepas tu riwayat-riwayatnya pun mesti nak kuat, meyakinkan. Jadi yang meyakinkan hanya mutawatir. Hadis sahih tidak. Semua datang daripada siapa? Datang daripada Nabi SAW yang maksud. Datang daripada sahabat. Datang daripada ulama-ulama salaf. Jawabnya tak ada. Tapi datang daripada akal, akal mereka. Sedangkan kita lihat bahawa sahabat-sahabat tak pernah mempertikaikan riwayat sahabat lain, walaupun bilangannya tak sampai mutawatir. Bahkan walaupun riwayatnya satu orang, walaupun satu orang. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia ada teman daripada golongan Ansar. Siapa golongan Ansar? Orang Mekah ke Madinah? Orang Madinah, orang lokal lah. Dan orang Madinah ni, orang Ansar ni, dia ada kerja, dia ada kebun. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an pun ada kerja. Dia meniaga ke apa. Jadi mereka buat jadual, timetable untuk belajar jumpa Rasulullah SAW. Jadi bila waktu Umar free, dia akan pergi jumpa Nabi SAW. Kemudian bila orang Ansar tu pula free, Umar pula kerja. Jadi orang Ansar tu pula jumpa Nabi SAW dan belajar. Lepas tu mereka jumpa dan mereka exchange, sharing lah. Dan ini dalil bahawa kita boleh gunakan hadis ahad dalam akidah. Macam mana tu? Macam mana nak kaitkan dengan, macam mana dia boleh jadi dalil, dia jadi dalil bahawa sahabat anggap hadis ahad pun boleh guna dalam akidah? Senang ke susah? Senang kan? Berapa orang yang riwayatkan daripada Nabi SAW? Satu. Yang ni Umar tak dengar daripada semua sahabat. Kalau dia tak ada, dia raib, dia dengar daripada orang Ansar ni. Begitu juga orang Ansar ni, dia dengar daripada Umar. Mereka share dia diorang aja. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, adakah masalah-masalah muamalah aja, jual beli, atau masalah-masalah ibadat saja, taharah solat, ataupun termasuk di situ khabar-khabar raib tentang akidah. Bahkan yang lebih banyak sebenarnya apa? Masalah akidah. Jadi apakah Umar bin Khattab terima atau tak terima? Tak terima khabar daripada kawan Ansar dia tu? Terima. Kalau tak, mereka tak buat jadual. Jadi tak ada masalah. Dan hadis tadi tentang Umar dan orang Ansar tu ada dalam Sahih Bukhari. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW menghantar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an seorang diri saja ke Yaman untuk dakwah kepada ramai orang Ahlul Kitab. Dan tentulah yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal yang paling utama sekali apa? Fikih, taharah, muamalat ataupun akidah. Akidah. Takun au falyakun awwal ma tad'uhum ilaih syahadat alla ilaha illallah. Cerita pasal tauhid dulu. Lepas tu baru cerita pasal solat. Dan kalaulah hadis ahad bukan hujah, hadis seorang bukan hujah, Nabi tak hantar Mu'adz bin Jabal. Bahkan Nabi SAW sendiri, adakah dia perlu pergi kepada semua orang untuk menyampaikan dakwah, ataupun dia wakilkan sahabat-sahabat, ataupun kadang dia tulis satu kertas saja dalamnya surat ajak orang masuk Islam? Dan itu khabar apa tu? Daripada Allah SWT. Khabar ahad atau khabar mutawatir? Khabar ahad. Itu kalau kita katakan masalah azab kubur ini adalah masalah, masalah ataupun hadisnya adalah hadis ahad. Hadis ini bukan hadis ahad, hadis ini hadis mutawatir. Okay. Jadi kita kena faham kenapa apa ni timbulnya perpecahan di dalam umat Islam, kerana di sana ada golongan-golongan orang Islam, pemikir-pemikir Islam, mufakirin. Mereka tinggalkan apa yang datang daripada Al-Quran dan hadis, tak kira hadis apa, dan mereka gunakan akal fikiran mereka. Dan sampai sekarang masih ada. Saya terlupa, tadi kita katakan ini adalah mazhab Mu'tazilah. Rupa-rupanya mazhab Asy'ariyah pun ada macam ni juga. Dan ini diajarkan di universiti-universiti Arab dan sebagainya. Jadi mereka bawa balik pengajaran ataupun ilmu yang seperti itu. Jadi ini satu perkara yang amat berbahaya sekali. Sebab itu mereka tolak hadis-hadis Nabi SAW bahawa Nabi bertanya kepada seorang hamba perempuan, Aina Allah, di mana Allah, ya, bila wanita itu kata fisama di langit, Nabi SAW tanya lagi, man ana ta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW kata kepada tuan dia, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia kerana sesungguhnya dia mu'minah, beriman. Mereka kata, oh ini hadis ni tak sahih lah. Kalau sahih pun, walaupun hadis tu dalam sahih Muslim, tak sahih lagi. Kalau sahih pun, hadis ahad. Kenapa? Dan kalau sahih pun bertentangan Quran. Kenapa bertentangan Quran? Al-Quran kan kata, Ar-Rahman alal arsy istawa. Tidak, Allah dia kata, laisa kamitslihi syai', dia pakai ayat tu pula. Tidak ada yang menyerupai Allah SWT. Jadi kalau kita kata Allah SWT di langit, maknanya Allah ada tempat, dan Allah dah kata dia tidak ada yang merupainya. Jadi mereka berfalsafah, berteori-miori ya, dan sebagainya. Padahal itu jelas hadis ya, hadis yang sahih. Nah, balik kepada hadis ini, bahawa Nabi SAW mengkhabarkan bahawa dua orang ini diazab dalam kuburnya. Bagaimana kaifiat? Wallahu'alam. Nampak tak bekas kat dalam badannya atau sebagainya, kita pun tak tahu. Tapi perkara ni adakah ia mustahil? Ya, ia tidak mustahil. Awak mimpi kena kejahan tu, kena cekik apa semuanya, azab tak? Azab. Ada orang nampak tak? Awak kat situ sama je. Sama je. Itu masih hidup je. Boleh diazab. Berpeluh-peluh apa semua, ketakutan dan sebagainya. Mimpi macam jatuh daripada tingkat tinggi tu lah. Oh, terbang jatuh macam nak terempas. Bangun terus berpeluh-peluh. Ya tak? Ha. Ini semua mimpi-mimpi yang menakutkan. Azab ke tak azab tu? Ketika itu lah azab pada dia. Ini orang yang Allah khabarkan, Nabi SAW khabarkan di azab di dalam kubur. Nah. Baik, kemudian Nabi SAW terangkan, wa ma yu'adzabani min kabir, tidaklah mereka di azab kerana sesuatu yang besar. Maksudnya apa? Perkara itu dosa besar. Sebab tu dia azab dalam kubur. Ini menunjukkan bahawa perkara ini dosa besar. Cuma apa yang tak besar dia? Benda ni tak susah nak elakkan. Senang aja nak elakkan. Itu maksud dia. Iaitu seorang itu tak mau berhenti daripada menggunjing orang. Yang ini mengumpat orang. Bawa berita-berita yang aib tentang seseorang itu kepada orang-orang lain. Bukan untuk menasihatkan, bukan untuk apa, tapi saja je sampai-sampaikan berita. Namimah, namam. Jadi namah maknanya kita tambah-tambah, kita tumbuhkan dia. Maksud kat sini lah, tumbuhkan berita tu dengan kita sampai-sampaikan. Jadi ini menunjukkan bahawa namimah itu dosa besar, boleh dihazab dengan azab kubur. Kemudian yang lagi satu, dosa dia adalah apa? La yastatiru min baulihi. Ya, la yastatir, istitar asal maknanya tidak menutup daripada kencingnya. Dan ini ada banyak tafsiran telah kita sampaikan dahulu. Dan kalau kita lihat riwayat yang kedua, ia menunjukkan bahawa ia tidak mencuci secara benar ataupun secara bersih air kencingnya. Maknanya dia tak istinja dengan betul lah, sampai kena badan dia dan sebagainya, dia tak cuci betul-betul. Dia akan diterangkan bagaimana istinja itu. Mesti tertuang satu baldi air ataupun macam mana. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW ataupun kata perawi, Nabi SAW minta pelepah kurma yang masih basah. Jadi Nabi SAW pun potong dua, satu cacat dekat kubur ni, satu cacat dekat kubur ni. Kemudian Nabi SAW kata apa? Moga-moga ia meringankan azab keduanya selagi mana dia tidak kering. Maknanya kalau dah kering, dah tak diazab apa ni, dah tak dah belah, dia akan diazab. Ni pun moga-moga je, la'alah. Nabi tak kata mesti. Baik, dan ini adalah salah satu dalil bahawa Nabi SAW boleh memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin Allah SWT. Dan untuk dalam Nabi sini adalah untuk syafaat untuk apa? Untuk tidak diazab langsung, tidak diringankan daripada azab. Kemudian adakah selama-lamanya diringankan itu? Tidak, sementara saja. Dan ini antara sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Jadi boleh tak kita kiaskan dengan orang lain? Cacak-cacak bunga dari ayam warna merah ataupun bunga apa lagi, ataupun satu pokok kurma besar kat atas kubur. ataupun lagi banyak daunnya, pokok mangga ke, pokok buluh, apa saja, banyak kat kubur tu kan. Konon-konon untuk apa ni? Untuk meringankan azab orang dalam kubur tersebut. Lagi mana dia tak kering. Macam? Jadi ada masalah kan, kita katakan. Pertama sekali, kita kena isbatkan bahawa orang yang dalam kubur tu, yang kita cacar tu, dia sedang diazab. Macam mana awak tahu dia sedang diazab? Tak ada, ni untuk kubur lain. Nak kiaskan ni, nak apply hadir ini. Siapa yang sanggup terima, yang ni ahli keluarga orang yang dah mati tu, kata, kita kata pada dia, orang ni kena azab. Sebab tu kita letak ni. Marah kan? Orang yang kena azab pasal dia buat dosa. Orang patut doakan apa semuanya. Kita jangan sebut lagi tentang perkara buruknya. Ini kita pergi apa ni, apa seolah-olah kita katakan orang buat buat dosa. Tak, dia tak boleh buat dosa tersebut. Kalau dia buat dosa tu, mesti dia kena azab dengan azab kubur, mungkin azab lain ke dan sebagainya. Sebab itu perkara ini tak dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk kubur-kubur sahabat lain. Mana kita boleh nampak banyak pokok-pokok dekat kubur bakit tu, tak ada pun. Jadi yang kita tahu untuk dua kubur ni sahaja. Kerana mungkin Nabi SAW boleh memberi syafaat untuk dua kubur ni sahaja. Ada pun yang lain mungkin tidak. Bukan perbuatan ini supaya jadi contoh untuk dilakukan. Kalau betul untuk dilakukan oleh sahabat-sahabat, tentu sahabat-sahabat dah buat. Ataupun Nabi SAW buat untuk sahabat-sahabat lain. Baik. Kemudian di dalam hadis mengatakan, selama mana ia tidak kering. Baik, menunjukkan bahawa ini sementara waktu sahaja. Jadi azab Allah SWT ni macam mana? Nabi pun tak boleh apa ni? Tak boleh elakkan terus, angkat terus. Sebab itu pendapat yang benar dalam hal ini adalah tidak disyariatkan untuk mencacah apa-apa tumbuhan atas perkuburan. Kalau rumput dah memang tumbuh lah. Rumput dah memang tumbuh, tak ada hal. Tak payah tanam pun dia ada. Baik, riwayat yang kedua, qala haddatsani Ahmad ibn Yusuf al-Azdi, qala haddatsana Mu'alla ibn Asad, qala haddatsana Abdul Wahid an Sulaiman al-A'mash bi hadha al-isnad ghayra annahu qala fa kana al-akhar la yastanzihu 'anil bawl aw min al-bawl. Dengan sanad daripada A'mash, dengan sanad inilah, tetapi dia kata Ibn Abbas, dan yang seorang lagi itu tidak membersihkan, la yastanzih maknanya membersihkan daripada baulnya. Nah. Jadi perkara kecil ataupun yang ringan macam itu pun boleh mengakibatkan diazab di dalam kubur, menunjukkan bahawa apa ni, wajib ataupun najisnya air kencing tersebut. Walaupun sedikit, tidak dimaafkan sedikit pun. Baik. Sebab kalau darah kita dah terangkan dahulu, mungkin boleh dimaafkan kalau sedikit. Tapi air kencing ni tak boleh. Jilatan anjing boleh dimaaf tak walau sedikit? Pun tak boleh walaupun sedikit. Jadi ada perkara yang boleh dimaafkan, ada perkara yang tak boleh dimaafkan. Jadi kita pergi pada bab berikutnya, Kitabul Hayd. Ini adalah title yang diberikan oleh siapa? Imam Nawawi ke Imam Muslim? Imam Nawawi. Bukan Imam Muslim. Bab mubasyaratul haid fawqal izar. Bab bersatu dengan wanita yang haid di atas kain. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Zuhair ibn Harf wa Ishaq ibn Ibrahim, qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddathana Jarir. Jadi kata dia, daripada Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Zuhair ibn Harb dan Ishaq ibn Ibrahim. Berapa orang syekh? Tiga orang syekh. Dan semua syekh Imam Muslim thiqat, dipercayai. Abu Bakar bin Abi Shaybah yang kata lagi dari Rijal Bukhari juga. Zuhair bin Harb adalah Abu Khaythamah an-Nasa'i. Dia telah meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis daripada Zuhair ibn Harb dan Ishaq ibn Ibrahim. Dia berkata, Ishaq berkata, akhbarana, telah mengkhabarkan kami. Yang lagi dua orang itu berkata, haddazana, telah menceritakan kepada kami. Itu punya pasal pun disebutkan. Yang lagi dua orang itu siapa? Abu Bakar dan Zuhair. Adakah ini memberi kesan kepada sahih atau tak sahih hadis ini? Tak ada pun sebenarnya, kan? Tapi itulah kelitinya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Haddazana Jarir an Mansur an Ibrahim anil Aswad, Ibrahim An-Nakhai anil Aswad bin Yazid, ni semua ulama Kufah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana ihdana idza kanat ha'idha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'taziru bi izarin thumma yubashiruha. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah biasa seorang dari kami apabila dia haid, maka Nabi SAW akan perintahkan dia dan dia akan memakai kain. Memakai kain. Kemudian Nabi SAW akan menggaulinya. Jadi hadis ini jelas menerangkan tentang topik ataupun tajuk bab ini. Bahawa boleh kita bersatu dengan wanita yang haid tetapi di atas kain. Nah, jadi kalau di atas kain ada jimak tak? Maksudnya tak ada lah. Kalau tak ada jimak, tak adalah mandi apa semuanya, kecuali ada keluar mani. Jadi tunjukkan haram atau tak haram jimak dengan wanita haid, jadi isteri yang sedang haid, haram. Kalau boleh, buat apa nak pakai kain apa semua. Kalau darurat, darurat dia tak ada such thing as darurat dalam badan. Kalau darurat, pergi kahwin lagi satu. Sebab tak ada sahabat, mereka nafsu kuat, mereka kahwin lebih daripada satu. Sebab dia kata, kalau dia ni hit macam mana? Jadi diorang, jadi itu masalah lain. Ada pun apa dalam bab ini, tak ada bab darurat. Tak tahulah satu hari ada orang mufti kata apa ni, darurat boleh satu dengan wanita tu. Jadi ini beza dengan wanita mustahabah, yang ada darah istihabah, itu lain. Sebab tu bukan hit. Jadi daripada sudut lain pula, kenapa tak boleh bersatu dengan wanita yang sedang haid? Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran kata apa? Wa yas'alunaka 'anil mahyid, dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang darah haid ataupun tentang tempat haid. Maka katakanlah dia adalah kotor. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahyid, dan jauhkanlah daripada wanita dalam masa haid. Jadi adakah jauh maknanya jangan makan minum dengan dia, jangan tidur satu bilik, tidur kat luar sebagai melakukan oleh apa ni, orang-orang Yahudi? Tidak. Jauhkan maknanya jauh daripada apa tu, bersatu apa ni dengan wanita haid. Jadi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, boleh kita bersatu dengan wanita haid. Yani bersenang-senangan dengan dia tapi di atas kain. Kemudian akan kita terangkan adakah atas kain ni wajib ke tak wajib. Mesti pakai kain ataupun tak mesti. Jadi ini menunjukkan bahawa darah haid itu adalah najis lah. Dan ini telah juga disebutkan dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Muzhir عن الشيباني حا وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, adalah seorang daripada kami apabila dia datang haid, Rasulullah sallallahu akan memerintahkannya untuk memakai kain fi fawri haydatiha, yakni sejurus keluar darah haid yang banyak. Awal-awal haid itu darahnya banyak. Kemudian dia akan menggaulinya. Yang Nabi SAW akan menggauli wanita isteri yang haid tersebut. kata Aisyah, dan siapa dari antara kamu yang dapat mengawal syahwatnya sebagaimana Rasulullah SAW dapat mengawal syahwatnya. Menunjukkan bahawa, nak terangkan bahawa ni tak sampai kepada jima, gaulan ni tak sampai kepada jima. Qala hadatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Syaibani an Abdullah ibn Shaddad an Maimunah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izar wa hunna hayyab. Yang ini daripada Maimunah, juga isteri Nabi SAW. Dia berkata adalah Rasulullah SAW biasa menggauli isteri-isterinya di atas kain ketika mereka sedang haid. Jadi semakna dengan riwayat tadi. Dari bab yang berikutnya, bab al-ittija' ma'al haid fi lihafin wahid. Bab berbaringan bersama wanita haid di dalam satu selimut. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddadani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahab an Makhramah ha wa haddadana Harun Ibn Sa'id Al-Aili wa Ahmad Ibn Isa qala haddadana Ibn Wahab qala akhbarani Makhramah an Abi an Kurayb Mawla Ibn Abbas qala sami'tu Maimunata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. Dari Quraid Maula Ibn Abbas, dia berkata, aku telah mendengar Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaringan bersamaku dan aku sedang haid, dan di antaraku dan antara beliau pakaian ataupun kain. Jadi semakna dengan yang tadi, cuma ini ada tambahan apa, berbaringan. Ini di bawah satu apa ni, selimut. Jadi tidak ada halangan dalam hal tersebut. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani Abi an Yahya ibn Abi Katsir قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ هبت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم فدعاني فَتَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. Jadi dengan sanadnya Abu Salamah bin Abdul Rahman ni, Abdul Rahman apa? Abdul Rahman bin Auf. Jadi dia seorang tabi'in, anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Bahawa Zainab binti Ummi Salamah menceritakan beliau, bahawa Ummu Salamah menceritakannya. Dia berkata, apabila kami, aku sedang berbaringan bersama Rasulullah SAW di dalam selimut, ketika itu aku datang haid, maka aku pun cepat-cepat keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan aku pun mengambil baju haid tu. Baju haid bukan baju tu ada darah haid, maknanya baju yang selalu dipakai bila datang haid. Jadi mereka ada baju khas untuk pakai, untuk dipakai bila datang haid. Baik, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, anufisti, apakah engkau sedang nifas? Tapi bukan nifas kerana nak bersalin atau telah kerana bersalin, tapi kerana haid. Menunjukkan bahawa dalam bahasa Nabi SAW, haid itu juga dinamakan nifas. Sebab duduknya daripada makna yang sama, daripada kalimat yang sama. Sebab nafas daripada darah, maknanya darah. Sebab tu orang kata lalat itu yang tidak ada nafs, sa'ilah, tak ada nafas yang mengalir, bukan nafas angin, tapi apa? Darah yang mengalir. Jadi itu antara makna nafas. Nafas itu mana ambil nafas, boleh mana jiwa, boleh mana urang, dan boleh mana darah. Nah, banyak mana. Dan juga nafas boleh makna yang bernilai, satu yang nafs, yang nafis. Jadi oleh itu ulama mengatakan semua hukum nifas adalah hukum haid. Sebab dulunya sama. Jadi darah nifas dengan darah haid ni hukumnya hukumnya sama. Jadi kata Maimunah, aku berkata na'am. Ummu Salamah berkata na'am, aku ni sedang haid. Maka Nabi SAW pun memanggilku dan aku berbaring dengannya di dalam selimut. Dan Nabi SAW tidak suruh dia jauh-jauh, tapi bersama dengan beliau. Ini adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berkata wa kanat hiya wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilani fil ina'il wahidi minal janabah. Dia berkata dan adalah beliau, yakni Ummu Salamah dan Rasulullah SAW biasa mandi di dalam bekas yang satu daripada junub, yakni daripada janabah. Dan hadis dalam makna ini amat banyak sekali ya. Nabi SAW mandi dengan isterinya, mandi junub daripada satu bekas. Jadi ini menolak dakwaan tentang air mustakmal. Apa ada apa-apa soalan tentang hal tadi? Bab yang berikutnya, bab jawaz ghaslil ha'id ra'sa zawjiha wa tarjiluhu wa taharatu suriha wal ittika'u fi hujriha wa qira'atul qur'ani fi. Bab boleh haid, seorang yang haid itu mencuci kepala suaminya dan menyikatkannya, meminyakkannya, dan bersihnya bekas air liur wanita yang haid, dan boleh berbaring di riba wanita yang haid dan membaca Quran di atasnya. Banyak hal tersebut. Sebab ini semua adalah hukum yang dikeluarkan daripada hadis-hadis dalam bab ini. Baik. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malikin 'an ibn Shihab. Kata Imam Muslim apa? Yahya bin Yahya telah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata aku telah baca atas Malik daripada Ibn Shihab. Apa makna baca atas Malik? Selalu Malik mengkhabarkanku, ini aku telah baca atas Malik. Ini terjemahan terus langsung, baca atas apa ni, baca kata orang mati. Maknanya apa? Dia baca, imam dia, Malik guru dia dengar. Ha, tu mana dia? Tarak tu ala ma. Dan Malik ni siapa? Malik bin Anas. Dan Malik ni ada kitab namanya kitab Al-Muwatta, kitab yang amat masyhur sekali. Dan Yahya bin Yahya ni adalah seorang daripada perawi-perawi Al-Muwatta. Yahya bin Yahya. Jadi Imam Muslim rahimahullah ta'ala tak meriwayatkan langsung daripada Imam Malik, saya tak jumpa. Tapi diriwayatkan daripada anak murid kepada Imam Malik, Yahya bin Yahya. Confirm Yahya bin Yahya ni mazhab Maliknya, mazhab Maliki. Kan kemarin kita cerita tentang anak murid apa ni, guru Imam Muslim mazhab Syafi'i kan, Harmalah bin Yahya yang Hanafi ada, ni Maliki pula. Banyak syekh tak apa eh. Jadi aku telah baca atas Malik daripada Ibn Shihab. Oh, ni sanad bagus betul. Daripada siapa? Ibn Shihab ni siapa? Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Oh, ni imam besar dalam hadis. Buat jumpa nama-nama macam ini dah tak payah khawatir lagi. Sanad dia bagus tu. An Urwah. Urwah ni adalah Urwah bin Zubair, seorang tabi'in. Dari An Umrah An Aisyah. Bukan An Umrah, An Amrah. Sedangkan Urwah ni dijumpa Aisyah radhiyallahu anha, tapi diriwayatkan melalui Amrah. Qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataka yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beriktikaf, dia akan mendekatkan kepadaku kepalanya, maka aku pun mensikatkannya meminyakkannya. At-tarjil maknanya sikatkan, bersihkanlah, bersihkan, sikatkan, minyakkan dan sikatkan. Itu semua. Kita tahu sunnah Nabi SAW bila sikat rambut, minyak rambut ni semua mula daripada bahagian kanan kepala. Ini untuk bab sikat rambut. Jangan bila time angkat wuduk awak pun basuh kanan kepala kanan dulu baru kepala kiri. Tapi kita bila basuh kepala kanan kiri ni, kita buat sunnahnya bila? Waktu sikat rambut lagi apa? Waktu mandi, waktu mandi junub. Ha. Jangan time wuduk pun kita main kias juga. Waktu bab basuh, waktu wuduk kita basuh ke? Sapu, kita sapu je. Baik. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, kata Aisyah lagi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidak masuk rumah kecuali kerana hajat insan. Masuk rumah, masuk rumah siapa? Rumah orang. Tengah itikaf masuk rumah orang. Masuk rumah sendirilah. Dia tak masuk rumah, tak balik rumah, maknanya tak masuk rumah. Kecuali untuk hajatul insan. Apa hajat insan? Ha? Apa hajat insan? Bawa saya baca itu je. Lagi? Makan, minum. Makan, minum. Itu je lah. Tidur, kita boleh tidur dalam masjid. Buang air kecil, buang air besar boleh tak dalam masjid? Tak boleh. Makan, minum boleh tak dalam masjid? Sebenarnya boleh. Kalau ada orang bawa makan, minum dalam masjid, boleh makan dalam masjid, tak boleh keluar pun. Tetapi ada syarat ke tak ada syarat nak makan minum dalam masjid? Ada syarat tak makan minum dalam masjid ni? Tak ada syarat. Apa yang boleh buat dalam masjid, apa yang tak boleh buat dalam masjid? Apa yang perlu kita jaga tentang masjid ni? Kebersihan. Jadi yang penting sekali, tak boleh kotorkan masjid bila kita makan minum. Dia takut tumpah apa semuanya, taruhlah safra ke apa benda. Betul? Baik, apa lagi selain daripada itu? Apa makna bersih selain daripada bertabur apa semuanya? Dah. Jadi awak bawa masuk, makan apa tu? Tom yam yang bau, bau dengan serai, dengan apa-apa semua. Macam-macam bawang putih, bawang merah, hitam semua ada. Boleh tak makan dalam masjid makanan macam tu? Pasal tak boleh. Pasal dia mengotorkan masjid. Tapi bukan kotor apa, daripada sudut bau. Kalau Nabi SAW larang orang yang baru makan bawang putih, bawang merah, daripada mendekati masjid, yang kata pergi solat jemaah dalam masjid, mereka ada uzur, tak payah masuk masjid, cuma kat rumah, sebabkan baunya, maka apa lagi kita makan minum yang ada bawang putih, bawang merah, macam-macam serai apa semuanya tu. Lagilah tak boleh. Sate apa semuanya makan dalam masjid, barbecue dalam masjid. Jadi tahu kenapa tak boleh? Tak boleh. Ataupun kopi lah apa semuanya yang bau power-power punya kan, tak boleh. Faham? Jadi nak makan makanan yang tak ada macam itu. Jadi nak si berani apa semuanya, tak boleh makan kat masjid Nabi, masjid Masjidil Haram. Tapi nak makan, bawa roti boleh, kurma boleh kan. Simple-simple tu boleh. Yang tak ada masak-masak punya pun boleh. Jangan awak cakap dengan guard dekat Masjid Nabi, guard dekat Masjidil Haram, eh kenapa tak boleh bawa nasi biryani ni, bawa sotong, bawa apa semuanya. Uish. Faham sekarang? Sebab ada dalil. Jangan busukkan masjid. Jadi bukan masalah tak boleh makan, tak boleh minum dalam dalam masjid. Jadi yang kita boleh dapat daripada hadis ini bahawa Nabi SAW dekatkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di mana Nabi? Di mana Aisyah? Nabi di mana? Di dalam masjid. Di luar rumah. Dan Aisyah ada di mana? Dalam rumah. Tentu sekali Aisyah tak ada dalam masjid dan Nabi SAW tak ada dalam rumah. Buat apa nak dekatkan kepala? Maknanya apa? Nabi SAW dekat dengan rumah, hulurkan kepala, kepala je keluar daripada masjid, sebab rumahnya sebelah-sebelah. Yang ini menunjukkan bahawa apa? Tak boleh apa ni, seorang yang i'tikaf tak boleh keluar daripada masjid dengan tanpa sebab. Walau, dan mencuci rambut boleh dalam i'tikaf, tak apa. Kau tahu apa lagi faedah ni? Orang i'tikaf tak boleh pergi toilet mandi. Tak boleh. Kecuali mandi wajib. Apa mandi wajib? Mandi junub lagi. Ada khilaf lah lagi satu tu, mandi Jumaat. Kata ada orang i'tikaf bersih clean aja, setiap hari mandi. Kalau ikut hadis ni, mandi pun tak boleh. Sebab kalau boleh, nak bisa nak keluarlah masuk masjid. Cuci kepala pun semuanya mandi. Jadi menunjukkan kurang-kurang, sebab tu hikmahnya, kurang-kurang satu minggu satu kali mesti mandi. Kalau tak junub, mandi Jumaat. Berapa ramai yang jaga bab i'tikaf ni? Ya tak? Ramai orang Ramadan i'tikaf sini, tapi tak jaga. Dia pergi keluar beli teh tarik, buat masuk masjid minum, atau minum kat kedai kopi dulu baru masuk. Lalu kata dia i'tikaf. Bila mak bapak i'tikaf, bila isteri i'tikaf. Bagus. Contohnya i'tikaf, duduk kat dalam masjid dan ibadat kepada Allah SWT, solat, baca Quran, zikir dan seterusnya. Baik. Hadis ataupun riwayat yang berikutnya dalam bab ini, wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id, ini pun Syekh Imam Muslim yang selalu kita dengar, Qutaibah bin Sa'id. Dia juga adalah guru pada Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan semualah. Ha. Dengan nama ni dah tak payah risau lagi. Qala hadatsana Laitsun ha wa hadatsana Muhammad bin Rumh. قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب ليث بن سعد ni ulama Mesir. Kadang-kadang Laith dengan Imam Malik ni sama mazhab. Mari kita dia sebutkan satu masalah di sama mazhab. Bahawa sapu atas khuf itu tak ada tempo. Dia dengan inilah Laith dengan Imam Malik. Ada ulama mengatakan Imam Laith ni lebih handal daripada Imam Malik. Tetapi mazhab Imam Laith sudah matilah, dah tak ada lagi orang ikut. Tapi mazhab Malik ada. Jadi bukan pasal Laith tak bagus, tak handal. Saya kata dia lebih handal. Dan ada juga ulama hadis macam Imam Malik juga. Tapi anak muridnya tak sambungkan apa mazhab. Jadi dia pun riwayat daripada Ibn Shihab, lagi sekali daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Dan Imam Az-Zuhri ini dia seorang Quraisy. Quraisy. Dia Amirul Mukminin dalam hadis, masya-Allah, Imam Zuhri. An Urwah wa Amrah binti Abdul Rahman. Jadi kali ini daripada Urwah dan Amrah. Yang tadi daripada Urwah, dari Amrah, kan? Beza sanad dia. Wa Amrah binti Abdul Rahman. Tak pasti saya Abdul Rahman mana, saya rasa ni Abdul Rahman Ibn Auf. أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. Dari Aisyah radhiyallahu an, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku tidak masuk rumah melainkan kerana hajat. Dan di dalam rumah itu ada orang yang sakit dan aku tidak bertanya tentangnya kecuali aku dalam keadaan berjalan passing through. Ya, ini ketika i'tikaf maksud dia. Jadi dalam i'tikaf, walaupun i'tikaf tak boleh ziarah orang sakit. Maknanya tak boleh pergi ziarah kubur ataupun pergi ikut orang tanam apa ni mayat dalam kubur. Macam orang di Masjid Nabi nanti, kan, lepas tu orang solat jenazah, nanti orang pergi kubur bakit tu jam juga dong tanam, kan. Boleh tak orang i'tikaf keluar pergi tak dapat pahala? Bab ni tak boleh. I'tikaf kena duduk dalam. Ada orang sakit, boleh tak ziarah? Tak boleh. Sebab Aisyah masuk rumah kerana hajat. maknanya buang kecil ke apa ke. Pasal dia orang sakit, dia tanya, tapi tanya dalam keadaan berjalan. Sabar ke baik apa semuanya, tapi jalan terus. Jadi menunjukkan bahawa boleh kita buat sesuatu di luar masjid, tapi bukan maksud dia untuk buat perkara tersebut. Maksud dia macam ini, kita keluar daripada masjid nak pergi toilet, toilet kan kat luar contohnya. Kat tengah jalan tu orang jual siwak, boleh tak beli siwak sekali passing through? Nak pergi toilet ke tengah nak balik? Jawabnya apa? Boleh beli tisu ke apa ni, ni situasi dalam masjid Nabi, di masjid Nabi ke Masjidil Haram. Ataupun selipar hilang, kita pun sempat beli selipar sekali tengah jalan. Jawabnya boleh, pasal kita keluar bukan nak beli selipar, bukan nak beli siwak. Jadi kita keluar dari bank etikaf kita untuk apa ni? Untuk qada hajat. Jadi ni yang kita dapat daripada hadis ni. Beli songkok ke, beli apa ke, kan tengah-tengah tu orang jual-jual apa semua, itu pun boleh sekali tengah jalan saja, jangan sengaja. Baik, wa in kana Rasulullah SAW la yudkhilu alayya ra'sahu wa fil masjid fa urajjiluhu. Dan Rasulullah SAW biasa memasukkan kepadaku kepalanya, yakni kepadaku di dalam rumah, dan dia sedang di dalam masjid, maka aku pun menyikatkannya, meminyakkannya. Dan adalah beliau tidak masuk rumah kecuali kerana hajat ketika dia sedang beriktikaf. Berkata Ibn Rumh, ini adalah guru Imam Muslim dalam sanad yang kedua, ketika mereka beriktikaf, idza kanu mu'takifin. Riwayat yang ketiga lagi penting lagi. Jadi kita baca, wa haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal an Urwata ibn Zubair an Aisyata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhriju ilayya ra'sahu minal masjid wa huwa mujawirun fa'aghsiluhu wa ana haid. Dari Aisyah lagi, istri Nabi SAW, dia berkata, adalah biasa Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya untukku daripada masjid. Wa huwa mujawir, dan dia bersebelahan saja. Maka aku pun mencucinya sedang aku dalam haid. Jadi riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW suruh Aisyah cuci kepala ni. Nabi SAW ada dalam masjid, Aisyah ada dalam rumah. Dan ketika ini Aisyah sedang dalam keadaan haid. Yang penting di sini adalah tambahan, Aisyah rupanya dalam haid. Sebab kalau Aisyah tak ada, tak ada haid, dia boleh masuk masjid dan cucikan dengan lebih sempurna. Dan ini antara dalil bahawa wanita haid tak boleh masuk masjid, ataupun lebih tepat lagi, tak boleh menetap dalam masjid. Dia akan datang riwayat-riwayat macam tu. Walaupun ada ulama' yang menolak, yang membolehkan wanita haid masuk masuk masjid. Jadi kalau ada kelas, kata dia, wanita nak masuk nak belajar, boleh. Kita katakan tak ada dalil. Itu memang biasa punya hujah, tak ada dalil. Dan awak mana tahu ada dalil ke tak ada dalil. Maksud mereka tak ada dalil tu, tak ada dalil yang terang menderang. Kan lepas dia cakap dalil tu ada sebenarnya, cuma pada dia tak terang menderang, jadi dia kata tak ada dalil. Pada orang lain dalil dia dah terang. Lepas tu kita kena apa ni, terangkan dalilnya, kemudian orang tu nilai lah dalil ni terang tak terang. Baik, riwayat yang berikutnya menerangkan lebih lanjut makna tadi. Kata Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaitamah. Abu Khaitamah siapa? Zuhair bin Harb. Ada tadi Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ni adalah guru Imam Muslim. Tapi dalam riwayat ini, Imam Muslim tak riwayatkan langsung daripada guru, tapi melalui orang tengah, iaitu Yahya bin Yahya. Kenapa? Sebab dia tak dengar ni langsung daripada guru. Ada dua sebab. Mungkin Imam Muslim absent ketika apa ni, gurunya apa ni, gurunya baca hadis, dia absent. Dan absent ni ada dua kemungkinan lah, MC ke apa lah. Tapi kemungkinan kedua, ketika dia masuk belajar dengan gurunya Abu Khaitama ni, Zuhair bin Harb, dia masuk lambat. Mungkin kelas dia dah start, mungkin misalkan kita lah, tahun kita ni taruh dah start tahun 2000. Tahun 2000, sekarang dah 2010. Dia masuk tahun 2008 contohnya. Jadi dia cuma dengar baru, sampai sekarang ni baru 2 tahun. Jadi yang daripada 2000 sampai 2008, 8 tahun dia tak dengar hadis daripada guru tu, sebab dia baru masuk. Pasal yang mula-mula tu dia absen. Jadi dia dapat juga hadis tu daripada gurunya, tapi daripada anak murid kat situ lah. Dia kira dia, apa kita nak panggil ni, dia catch up. Catch up, bukan kicap. Dia catch up riwayat-riwayat yang tak ada pada, yang dia tak dengar langsung daripada gurunya melalui apa, anak murid, anak murid. Inilah baru betul belajar. Bukan bangga je, aku dah belajar dengan syekh ni, aku dah belajar ustaz ke apa semuanya. Tapi bukan nak usaha tau. Ustaz ni dah berapa lama aja, dah kitab apa dia baca. Tapi kau tak sempat baca kitab ni. Kenapa kau tak jumpa dengan anak murid tu dan minta dia ajar kitab tu? Cuma dia bangga, aku olah-olah dia lah anak murid tu, anak murid syekh dia tu. Padahal baru datang, baru sampai. Sebab kita nak jumpa syekh bukan setakat ambil berkat saja. Orang sufi je lah belajar dengan syekh setakat ambil apa? Ambil berkat. Nak ambil sanad, ambil ijazah apa semuanya. Doa yang ada dalam hadis pun nak kena ambil ijazah. Nanti ustaz dia fotokopi kan hadis, mana punya buku kan. Lepas tu kasih satu orang satu. Sekarang saya ijazahkan kepada awak untuk mengamalkan zikir ni. Wah, setiap hari fotokopi. Fotokopi banyak dia dapat. Penting mesti ada ijazah ni. Walaupun ni ada dalam kitab-kitab hadis, tak, kita mesti dapat ijazah daripada daripada guru lah, apalah semua. Marut. Keperluan ijazah pada untuk memastikan sanad itu sahih ataupun benda tu konten dia sahih melalui sanad yang ada dalam ijazah tersebut. Itu maksud. Lepas tu kita lihat mirip-mirip yang sahih yang datang daripada Nabi SAW ataupun yang riwayat, ada riwayat lah yang maktur pagi petang ke doa itu doa ni, tak ada ijazah kan. Tapi awak tengok kalau mirip-mirip yang tak ada daripada Nabi SAW, mesti ada ijazah. Kau banyaknya ada ijazah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Awak tahu tak, Tarikat Naqsbandi kasih ijazah untuk amalkan ni. Dan dia mula-mula start dengan ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, sampai situ je. Itu untuk level pertama, level 1. Dah lama, nanti level tu boleh tambah sikit. Dia kasih ijazah lagi satu. Tambahan dia apa? Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikanlah aku kecintaanmu dan makrifat. Itu untuk level yang tu. Doa anda baca kat madrasah, baca pagi-pagi. Dan dah jadi lagu, jadi apa semua. Nampak macam mana? Doa yang tak ada, tak ada, tak ada sanad, itulah yang dapat orang kasih ijazah. Dah jadi lagi special daripada apa ni? Doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca ni sanad sanad lah, tapi sampai pada siapa? Pada Imam Muslim aja, tak sampai pada kita pun. Okay, hadis yang berikutnya yang tadi tu, wa haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaisamah an Hisham qala akhbarana Urwah. Hisham ini ibn Urwah. Jadi bila dia kata akhbarana Urwah, maknanya telah mengkhabarkan kepadaku bapaku, sebab Hisham ini ibn Urwah. Dan Urwah ni ibn Zubair. Jadi setiap kalau awak jumpa Hisham an abihi, bapaknya tu mesti Urwah bin Zubair. Jadi ni sanad yang kuat. Dia berkata dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Urwah dengan Aisyah apa hubungannya? dia adalah anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Az-Zubair, bapa Urwah itu adalah ipar kepada Aisyah. Sebab Asma binti Abi Bakar isteri kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Tahu tak ni? Tahu kan? Nabi SAW. Kalau kita jumpa Urwah daripada Nabi SAW, kita tahu hadis ni mursal, terputus. Tapi mungkin juga dia dengar daripada Aisyah. Kenapa kita tulis? Sebab saya lihat banyak benda ni, nama ni banyak. Kita buat kajian sikit, jadi kita tahulah. Setiap kali kita nampak, kita dah tahu sekarang ni. Sebab banyak kita jumpa dekat Sahih Muslim, bahkan dalam kitab-kitab lain pun kita akan jumpa sanad ni. Hisham daripada bapaknya, daripada Aisyah, daripada Nabi Hisham. Jadi kita tinggal nak check sanad sampai kepada Hisham. Kalau bawa Hisham ini Imam Zuhri, sedap lah. Ini semua sahih kan? Sahih, konfirm sahih. Kalau bawa ni Ibnu Syihab ataupun Az-Zuhri yang dikenal sebagai Az-Zuhri, sedap. Dan Az-Zuhri ni siapa selalu riwayatkan daripada dia? Malik. Tadi apa? Lain Sufyan Ibn Uyainah dan lain-lain lagi. Jadi kalau dalam kitab Muwatta, kita akan jumpa Malik kata daripada Ibn Syihab atas. Kalau dalam itu Syafi'i, banyak hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Inilah jalan dia, kebanyakannya jalan dia. Aisyah kan banyak riwayatkan hadis, tapi kalau kat sini lain orang, lain macam, itu kita kena periksa sikit. Kemudian kalau sini pun betul, bawah ni kita check pula. Jadi kita belajar sikit-sikit lah Saya tahu, saya ajar lah kongsi. Nanti ilmu pun melekat. Sebab nanti kita nak tahu sanad Ibn Abbas pula macam mana, sanad Ibn Mas'ud pula macam mana, sanad Ibn Umar pula macam mana. Lama-lama kita nampak, lama-lama kita familiar, lama-lama hafal. Tengok je tahu ni siapa, siapa, siapa, siapa. Dulu kita heran apa nama-nama ni pelik je Masa je baca sanad ustaz, baca je terus dengan mata, syarah je terus. Tak nak sanad ni. Kita bukan pasal ambil berkat, kita pasal apa? Nak kaji sanad betul tak betul. baca hadis saja dah dapat berkat lah. Sebab dia ilmu, ilmu Allah SWT. Dan termasuk, dia termasuk dalamnya apa? Salat. Kurangnya kita dapat bayangan-bayangan lah tentang macam mana ulama hadis dahulu. Boleh ya? Jadi kata dia, kata Urwah dari Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW tu biasa mendekatkan kepadaku kepalanya dan aku di dalam bilikku, yakni rumahku, dan aku mensikatkannya dan sikatkan kepalanya ketika aku sedang haid. Baik, lepas riwayat itu kita tak baca. Lepas lagi satu, wa haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraid, tiga orang. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddathana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Thabit ibn Ubayd 'an al-Qasim ibn Muhammad 'an Aisyah. Sedikit tentang sanad ya. Qasim bin Muhammad ni adalah ulama Madinah. Zaman tu ada 7 fuqaha Madinah yang gemilang, antaranya adalah orang ni Al-Qasim bin Muhammad radhiyallahu anhu. Ini ulama Madinah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilinil khumrata minal masjid, qalat faqultu inni haid, faqal inna haidataki laysat fi yadiki. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah pada satu hari, hulurkanlah khumrah, yakni tika, daripada masjid. Maka aku berkata, sesungguhnya aku sedang haid. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya haid kamu bukan di tanganmu. Haid kamu bukan di tangan. Jadi ini dalil bahawa seorang wanita yang haid tidak boleh menetap dalam masjid. Sebab apabila Nabi SAW perintahkan Aisyah untuk hulurkan tika, yang ini daripada rumah ke dalam masjid, dia takut apa, tangan itu dah masuk dalam masjid. Maka Nabi SAW, tak apa, haid kamu bukan di tangan kamu. Tangan tak ada apa-apa, macam keluar kepala daripada masjid, tika-tika tak apa-apa. Menurutkan kalau dia keluar semuanya, baru tak boleh. Satu badan keluar daripada rumah masuk dalam masjid, baru tak boleh. Jadi ini dalil yang sahih. Kepada sebahagian orang tak cukup terang bahawa wanita haid tidak boleh masuk dalam masjid, tak boleh menetap dalam masjid. Itu fahaman inna haidataki laysat fi yadiki, sesungguhnya haid kamu bukan di tangan. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Abu Quraid qala haddatsana Abi Abu Zaid ibn Abi Zaidah al-Hajjaj wa bin Abi Ghaniyah an Thabit bin Ubayd an al-Qasim bin Muhammad an Aisyah qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unawilahu al-khumrata min al-masjid fa qultu inni haid fa qala tanawaliha fa innal haidata laysat fi yadiki. Sama juga Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku menyerahkan atau menghulurkan khumrah tika daripada masjid. Aku berkata sesungguhnya aku haid. Maka kata Nabi SAW, hulurkannya, sesungguhnya haid kamu bukan di tanganmu. Sebab haid ada di mana? Haid ada di dalam apa ni? Keluar dari kemaluan, bukan di tangan. Tangan tak ada darah apa semua ni. Dan ini dalil bahawa, dan khumrah itu, makna khumrah adalah satu kain yang dibuat bentang atas tanah. Dan kata ulama, tika inilah yang orang panggil sekarang sujud ataupun sejadah. Dan ini dalil bahawa boleh solat menggunakan sejadah. Dalil, Nabi SAW pakai sejadah. Dan kalau pakai sajadah, maknanya Nabi SAW tidak sujud langsung ke atas tanah, atas bumi. Walaupun itu juga Nabi SAW lakukan juga. Jadi ini keringanan, boleh kita pakai kita. Itu asal usul. Tapi bagi sebagian orang, orang Syiah, dia tak mahu apa? Solat atas tanah, atas apa? Atas tika, atas sajadah. Dia nak sujud atas tanah. Jadi kalau tak dapat tanah, dia bawa tanah. Setiap kali dia nak solat, dia kena bawa tanah. Ataupun yang berasal daripada tanah, iaitu batu. Banyak-banyak tanah, dia akan ambil tanah special lah, tanah Karbala. Sebab tu tanah berkat. Tempat apa ni, Imam Hussein mati syahid. Jadi ada kuburan Hussein kat situ, jadi tanah dia pun ada berkat. Kalau tak dapat batu, pakai sapu tangan pun boleh, pakai apa tu, tisu pun boleh. Yang penting jangan sujud ke apa ni, atas masjid itu saja. Atas tanah kapek tu semua orang tak boleh. Ini sekali ini tak ada asal usul. Mereka punya dalil adalah dalil mereka bahawa Allah SWT apa ni, umum Al-Quran pun tak kuat juga. Tak ingat pasal dalil-dalil macam, tak ada dalil ke tidak lah. Jadi macam teringat tentang khilaf hukum sujud atas tanah. Baik, walau bagaimana pun, ini dalil boleh kita sujud atas tika. Nabi SAW dalam hadis lain, dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW datang rumah Anas bin Malik nak solat, Anas bentangkan tika tu. Dan sebelum tu dia renjis-renjiskan air. Nabi SAW sujud atas tanah ke sujud atas tika? Jadi bukan rumah-rumah kampung atas papan, tak ada. Ini rumah mata apa? Tanah aja. Dia letak tika, Nabi sujud atas tika. Tak ada apa salah. Ini kalau solat sendiri-sendiri kat rumah. Tapi kalau dah pergi masjid, dah ada karpet cantik, awak letak tika lagi. Tika kecil cute dia untuk letak apa? Untuk letak kepala, dah jual dekat apa? Mekah ni semuanya. Ini dilarang oleh ulama. Antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kenapa? Dia nak lain daripada yang lain. Kalau ada keperluan apa semua tak apa, tapi dia nak lain daripada yang lain. Kononlah masjid tu tak bersih lah, atau dia punya tika lebih bagus lah, dan konon tika tu semua tak khusyuk lah, apalah semua ya, letak tu. Maksudnya dia nak apa? Lain daripada yang lain. Ha, itu haram hukum. Jadi sebab tu perbuatan tu bid'ah. Dan tu kita lihat berlaku kepada sebagian orang yang konon-konon dah sampai, dia bawa selendang mana-mana kan? Jadi dia kena bentang dia punya tu sendiri. Lala orang terganggu dengan dia punya apa? Dengan lepas selendang dengan dia punya. Jadi dia tak mau sama. Tak mau solat pun tak mau sama dengan orang lain. Baik, riwayat yang berikutnya. Wa haddatsani Zuhair ibn Harb. Zuhair ibn Harb siapa? Abu Khaisamah dari. Wa Abu Kamil wa Muhammad ibn Hatim, tiga orang. Kulluhum an Yahya ibn Sa'id. Dan Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dia juga ada perawi Imam Bukhari. Qala Zuhair haddatsana Yahya an Yazid ibn Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. من تلي daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat lafaznya, dia berkata ketika Rasulullah SAW في المسجد, dalam masjid, dia bersabda, wahai Aisyah, hulurkanlah kepadaku baju tu atau kain tu. Maka kataku, sesungguhnya aku haid. Jadi sekarang siapa dalam masjid? Nabi SAW dalam masjid. Jadi Aisyah luar masjid, dalam rumah. Maka Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya haid kamu bukan di tanganmu. Maka aku pun, maka dia pun menghulurkan kain tersebut. Dan kain ni maksudnya adalah tika tadi, al-khumrah. Lepas sebelum itu seolah-olah suruh hulur dari masjid, minal masjid. Maksudnya Aisyah yang ada kat dalam masjid, Nabi kat dalam rumah. Riwayat ni menerangkan bahawa itu bukan betul. Yang betulnya adalah Nabi dalam masjid sedang i'tikaf. Aisyah dalam rumah. Kainnya kat mana? Kat dalam rumah. Kalau Aisyah yang sedang haid itu dibenarkan masuk masjid untuk hulurkan, untuk bantu Nabi SAW, tentu dia dah keluar. Dia tak, tak cakap hulurkan pakai tangan lagi. So ini jadi satu dalil. Sebenarnya semua sama lah, hadis ini sama, dalil bahawa wanita haid tak boleh masuk masuk masjid. Dan ini yang yang benar insyaAllah ta'ala, pendapat jumhur. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati solat sehinggalah kamu tahu apa yang kamu cakap. Janganlah kamu mendekati solat ketika kamu sedang mabuk sampailah kamu tahu apa yang kamu cakap. Macam mana nak dekat solat? Dekat masjid. Jangan pergi masjid sampai kamu sober. Wala junuban, dan orang yang junub, dan jangan pula dalam keadaan junub. Yang ni kamu mendekati solat, bukan buat solat, tapi dekat mendekati masjid. Sehinggalah dia mandi, sehinggalah kamu mandi. Ini kalau junub kena mandi, kalau mabuk kena mandi ke? Tak payah. Mabuk cuma apa? Sampai dia faham apa dia cakap. Ni awal-awal Islam lah, masih boleh minum arak lagi, tak haram. Baik. Wala junuban hatta wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu. Dan begitu juga jangan kamu dekati masjid ketika kamu dalam junub kecuali kamu jalan lalu saja, abiri sabil, sehinggalah kamu mandi. Jadi orang junub tak boleh menetap di masjid. Jadi mereka mengatakan, ada tak orang yang sama dengan hukum junub? Mereka tak ada. Orang nifas, orang haid, orang yang dalam keadaan yalah, nifas dengan haid, jadi hukumnya hukum junub. Dan hadis-hadis ini menguatkan pendapat tadi. Tapi kalau wanita yang sedang haid kata, tapi kalau gitu tak boleh pergi masjid, tak dapat belajar lah, jadi bodoh lah. Macam lah tak pergi kelas 5 hari, 7 hari, 15 hari, paling lama 15 hari tempoh haid, awak boleh jadi bodoh? Boleh? Mana lagi saya tahu lah, nak nak taat kepada perintah dan larangan Allah SWT ataupun nak ikut hawa nafsu? Kalau nak belajar pun kena tunggu ada perintah ataupun kebenaran ataupun kebenaran daripada syariat. Macam solat, solat dapat pahala banyak tak? Banyak. Tapi suka-suka ke boleh solat? Syariat kata tak boleh solat, tak boleh solat. Begitu juga puasa, syariat kata tak boleh puasa, hei tak boleh puasa, hei tak boleh puasa. Syariat kata tak boleh masuk masjid, syariat tak kata tak boleh belajar. Ada cara lain tak untuk belajar kalau tak boleh masuk masjid? Ha, ikut Ustaz Umar bin Khattab dengan apa? Ansari tu, sharing session. Itu yang jarang kita lakukan. Lepas tu saya nasihatkan awak buat sharing session. Oh tak ada time lah Ustaz, kita dengan situ kita balik. Kita ada teknologi sekarang, apa tak ada ni? Kita ada email, mailing ada, apa yang apa benda macam-macam ada. Kita boleh kongsi, sama-sama dengar balik apa yang dia ajar, lepas tu kita discuss. Kat sini kalau belum buat, kita dekat negeri Arab dah buat dah lama dah. Syekh tengah cakap apa semuanya, kita semua pun tengah discuss sekali. Kadang-kadang dah habis, kita masih discuss lagi. Lepas tu timbul soalan-soalan, okay, nanti Syekh datang ke depan, kita tanya. Baru dapat ilmu banyak. Bukan setakat kita cuma datang hari ni, dapat apa hari ni, lepas tu minggu depan datang lagi, dapat baru lagi yang lama semua tu. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Sebab tu kita kena murajaah. Nanti murajaah ni pun kena murajaah lagi. Gila nak habis. Tapi sekurang-kurangnya dah datang kelas tu kira dah bagus lah. Jihad eh? Jihad. Keluar dari rumah tu dah kira bagus dah. Ramai yang tak mau keluar dari rumah. Dia kalau nak keluar dari rumah, forum, seminar boleh keluar. Pasal ramai, pasal syok lah kira. Kelas-kelas tiap-tiap minggu ni payah sikit. Ini tak terkecuali orang yang apa ni, ada fahaman ikut sunnah pun sama juga kadang-kadang. itu yang kita sedihkan. Jadi kena keluar dari rumah dan menuntut ilmu. Bukan pasal Nabi berkat. Lagi sekali bagi berkat. Tapi pasal apa? Pasal memang tu cara dia nak dapat ilmu. Takkan sama dengan apa ni? Orang yang duduk di rumah dan dengar je takkan sama. Banyak berbeza. Cuma sekurang-kurangnya pun kalau tak dapat datang, dia gantikan dengan cara, dengan cara lain. Jangan hilangkan terus eh, usaha untuk menuntut ilmu. Baik, jadi banyak riwayat kat sini. Kita apalah, kita teruskan lagi sikit bab ni. Sekarang tentang masalah bekas air liur wanita yang sedang haid. Najis ke tak najis? Jadi tangan dia sekarang, tangan wanita haid najis ke tidak? Tak najis. Sekarang air liur dia najis tak? Ha, ni tentang hadisnya. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Waqi'un an Mis'ar wa Sufyan. Sanadnya daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, lagi sekali dua orang. Zuhair bin Harb, Abu Khaitamah. Mereka berdua berkata haddatsana Waqi' daripada Mis'ar dan Sufyan. Waqi' meriwayatkan daripada Mis'ar dan Sufyan. Dua lagi guru lepas tu. An al-Miqdam ibn Shuraij an abihi an Aisyah qalat kuntu ashrabu wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i fayashrab wa ata'arrafu al-'arqa wa ana haid thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayada'u fahu ala mawdi'i wa lam yadhkur Zuhayb fayashrab. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku biasa minum dan ketika aku sedang dalam haid, kemudian aku menghulurkannya kepada Nabi SAW. Ini minuman tu, cawan. Dan Nabi SAW meletakkan mulutnya, bibirnya di tempat atau di atas bekas bibirku. Yang ada kat mana? Tempat yang diminum tu, kat situ dia minum. Bukan cari tempat yang tak ada bekas tu minum. Bili ke apa? Nabi minum kat tempat sama yang Aisyah minum. Ha, itu akhlak Rasulullah SAW. Maka dia minum. Wa ata'arrakul arqa, dan aku berpeluh ketika aku sedang haid. Kemudian aku ulurkannya kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW meletakkan bibirnya di atas tempat bibirku. Yang Aisyah RA berbangga-bangga dengan hal ini. Dan terdapat hukum di situ. Iaitu apa? Bahawa bekas mulut haid tidak najis. Jadi haid ini cuma najis maknawi dan dia adalah najis hissi, fizikal, daripada sudut darah yang keluar tersebut dan tempat yang kena darah. Itu saja. Tempat lain semua tidak najis. Adapun Zuhair, dia tidak menyebut maka Nabi SAW minum. Itu yang perbezaannya. Riwayat lain kata Nabi minum daripada tempat. Baik, hadis yang berikutnya. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Daud ibn Abdul Rahman al-Makki an Mansur an ummihi an Aisyah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fa yaqra'ul Quran. Dari Aisyah dia berkata adalah Rasulullah sallam biasa berbaring di atas ribaku ketika aku haid dan dia membaca Al-Quran. Ini dalil bahawa tidak salah baca Al-Quran di riba wanita yang haid. Jadi kata Imam Nawawi, boleh baca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Tak ada makruhnya tu. Takkan Nabi SAW buat perkara makruh. Boleh baca Quran ketika duduk, berdiri, bahkan berbaring tadi. Bahkan berbaring atas riba wanita ataupun isteri yang sedang haid pun tak boleh. Tak salah. Yang penting atas dia tu bersih. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsana Hammad ibn Salama qala haddatsana Thabit an Anas anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut fasa'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية سورة البقرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. Yang sanadnya daripada Aisyah, daripada Anas, bahawa Anas berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu biasa apabila wanita daripada mereka haid, mereka tidak akan makan bersamanya dan tidak akan bersama-sama dengannya di dalam rumah-rumah. Bersama kat sini bukan jima, tak masuk rumah pun, kena duduk luar rumah macam kucing ke anjing kat luar. Eh, itu perbezaan orang Yahudi. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW yang ini tentang hal demikian. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah ya, kotor, jauhkanlah diri daripada daripada ni, wanita-wanita ketika mereka haid. Hingga akhir ayat Baqarah. Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah segala-galanya kecuali nikah. Jadi ini jawapan Nabi SAW. Soalannya apa? Kita dengan isteri kita yang sedang haid macam mana? Kita buat macam orang Yahudi buat ke tidak? Jadi Nabi SAW buat segala-galanya kecuali nikah. Boleh makan sama, boleh minum sama, boleh tidur sama, apa saja kecuali nikah. Mana nikah? Jima. Dan ni dalil bahawa nikah dalam bahasa syarak artinya jima. Ya. Nanti kita lihat dalam Al-Quran ada kalimat nikah, nikah, nikah. Adakah nikah setakat akad nikah je ataupun nikah tu mesti dah bersatu? Nanti ada cerita tentang kalau cerai, mahar, ada mahar, muta'ah dan sebagainya, itu baik balik kepada dia dah bersatu ke belum. Maka hal tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka berkata, lelaki ini tidak ingin kecuali apa? Kecuali menyalahi kita dalam semua urusan kita. Yahudi biasa makan sama apa semua. Nabi kata tak boleh. Boleh makan sama, boleh apa semua. Jadi datang Usaid ibn Hudair. Jadi Yahudi memang tak sukalah. Dia nak orang Islam ikut dia. Jadi datang Usaid bin Hudair, seorang sahabat, dan seorang lagi Abbad ibn Bishr. Mereka berdua berkata, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berkata demikian dan demikian. Apa mereka kata? Yang ni Nabi ni setakat nak apa? Nak mukhalafah saja, nak berlainan daripada orang-orang Yahudi. Jadi boleh tak kita berkumpul dengan wanita isteri kita yang sedang haid? Kerana apa ni? Nak sedapkan hati orang Yahudi lah. Maka berubah wajah Rasulullah SAW sehingga kami sangka bahawa Nabi telah marah kepada mereka. Maka mereka pun berdua keluar. Maka dan Nabi SAW mendapat hadiah susu, dan Nabi SAW pun memanggil mereka, dan Nabi SAW pun memberikan minuman daripada hadiah susu tersebut. Dan maka mereka berdua pun tahu bahawa Nabi SAW tak marah terhadap mereka. Mereka cuma tanya je lah. Tapi Nabi SAW marah terhadap orang-orang Yahudi tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak syarat meletakkan kain atas isteri yang haid kemudian bersenang-senang dengan dia, itu semua tidak syarat. Ini dalilnya. Sebab boleh buat apa saja kecuali apa? Kecuali nikah. Nikah tu mafhumnya faham lah. Ini masukkan kemaluan lagi dalam kemaluan perempuan. Jadi insyaAllah ada apa-apa soalan? Berhenti kat sini. Assalamualaikum. Kalau kena azab subuh, kalau kena azab subuh, air tak boleh discount. Kalau azan subuh, kena azab subuh. Kalau lah, air tak boleh discount. Baik, kalau kena azab subuh, akhirat dapat kurang atau tidak? Jadi jawabnya macam ni. Soalan ini sebenarnya diambil daripada satu kaedah lain, iaitu apabila seorang itu diazab di dunia, maka dia tidak akan diazab lagi di akhirat. Tapi azab kat dunia ni maksudnya azab apa? Azab hudud, yakni azab yang telah dikenakan oleh syariat. Bukan semua azab eh. Kalau orang jahat azab kita, kita tak kena azab lagi satu, itu cerita lain. Baik, jadi memang betul, itu kaedah yang benar. Kalau seorang itu melakukan dosa dan dihukum hukuman hudud dan dia telah bertaubat dengan taubat nasuha, dia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Itu betul. Yang kata diskaun tak kena terus. Itu di mana? Dunia. Di kubur. Kubur tu dunia ke tidak? Kubur walaupun kat dunia, tapi alam dia bukan alam dunia lagi. Kita namakan dia alam barzah. Barzah bahasa Arab maknanya perpisahan. Yang ini antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi asalnya selepas dunia, selepas alam dunia, semua kira alam apa? Semua kira alam akhirat. Lepas dunia alam akhirat. Jadi nak ikutkan alam barzah ni sebenarnya masih lagi apa? Dah kira akhirat. Cuma dia permulaan akhirat. Jadi apa yang kita rasakan adalah tidak ada keringanan bagi orang yang diazab, azab kubur. Bahkan itu petanda lagi teruk dia akan kena di hari kiamat. Fir'aun, kata Allah SWT, dan kuncu-kuncunya dikena azab kubur tiap-tiap hari. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Dalam surah Ghafir. Amin. Api yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya setiap siang dan setiap petang. Di mana ni? Ni lepas mati ni. Yang menunjukkan di mana? Di kubur. Dan pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, masukkanlah kuncu-kuncu Fir'aun ini di dalam azab yang adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, seteruk-teruk azab. Makin teruk lagi kena. Kat kubur dah kena, di akhirat lagi teruk. Jadi sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi dalil bahawa adanya azab kubur. Orang Mu'tazilah dia tak nampak ni, pada dia tak cukup terang. Nak ambil sikit saja, mana tahu kita sempat bicarakan minggu depan. Tahu tak ada orang kata Fir'aun ni tak mati kafir, Fir'aun mati beriman. Siapa kata? Ibnu Arabi, wali besar, mungkin terbesar untuk orang-orang sufi, level pangkat tinggi. Dia kata Fir'aun tak mati kafir. Sebab Fir'aun kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Betul lah tu. Kita ni semua Tuhan sebenarnya. Cuma kita yang tak nampak Tuhan dalam diri kita dan ciptaan Tuhan. Jadi tarekat ni ataupun suluk ni untuk menyingkap tabir yang menghalang kita daripada melihat hakikat. Kalau take mentor kan, saya cerita pasal apa lah. Ini bukan cerita saya dekat ni, ini cerita pasal apa? Ibn Arabi. Dia kata ni, bila orang tu dah sampai kepada makrifat, makrifatullah, ada kan kat jamiah, kata hari Sabtu ke apa nanti dekat iklan dia apa, makrifatullah, makrifatullah kan ada satu lawyer tu lah dekat jamiah, dekat first year tu, PKMS, PKMS. Dia ajar apa makrifatullah, kat mana belajar tak tahu. Jadi kalau dah dapat makrifatullah itu, maka dia akan nampak semua benda mengikut hakikatnya. Jadi sebenarnya semua ni adalah Allah SWT. Tidak ada di situ makhluk, yang ada di situ semua Allah, semua kita yang tak nampak. Jadi Fir'aun dia kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Betul lah, kita semua tu. Jadi kalau kita kan Fir'aun mati kafir, tak ada. Kan Fir'aun kata dalam surah Yunus, amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang muslimin. Dia bertaubat, dia masuk Islam sebelum mati. Apa hukum bertaubat sebelum mati? Diterima. Diterima. Allah mahu pengampun oi. Taubat Fir'aun pun boleh diterima. Dan ayat yang kita baca tadi, bahawa alu Fir'aun, kuncu-kuncu Fir'aun akan diazab kat kubur, pada hari kiamat akan disuruh masuk dalam azab yang amat dahsyat. Itu bukan Fir'aun, tu alu Fir'aun. Dia main-main dengan ni. Itu adalah keluarga Fir'aun ataupun kuncu-kuncu Fir'aun. Ada pun Fir'aun, dia dah selamat. Macam mana kesesatan manusia? Kita tak ada jawapan dia. Nanti lepas suka ada lagi kalau kita nak bahaskan panjang lebar. Hatta Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, seorang sufi besar tu, dia tak boleh handle kata-kata Ibn Arabi. Dia kata Ibn Arabi memang bagus lah, wali apa semua, tapi bab ni dia salah. Dia tak salah ya. Sebab itu ulama mengkafirkan Ibn Arabi. Sebab melanggar apa? Melanggar ijma' dan mengata dia Tuhan dan mengatakan apa semua benda sama. Itikadlah Datul. Hinggakan ulama' sunnah mengatakan, siapa kata Ibn Arabi dan berapa orang lagi Islam tidak kafir, dia kafir. Sebab dia punya kafir clear cut. Kalau awak tengok kebanyakan orang sufi, bukan kata dia kafir, bukan dia kata, bukan dia kata dia Islam saja tak kafir, tapi mereka katakan dia wali besar, kutub Al-Ghaus dan sebagainya. Macam mana? Baik, kita berhenti di sini dahulu. Mana tahu kita sempat sambung-sambung cerita-cerita pasal ni sikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.